Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, mal iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah iman, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di antara rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir yaitu mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah al-maut, setelah kematian. Baik yang di alam barzah ataupun nanti yang berujung kepada al-jannah au nar. Yang di dalam al-barzah tersebut ada na'im dan juga ada azab, ada nikmat, nikmat dan juga ada azab, ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan juga di jannah ada nikmat-nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, dan juga an-nar, tempat azab bagi orang-orang kafir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita akan mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan yaumul akhir ini. Yang pasti manusia ini akan mati. Kita menyadari atau tidak sadar, kita sebagian kita memiliki kakek dan nenek yang telah meninggal. Demikian juga sebagian kita mungkin memiliki ayah atau ibu yang sudah meninggal. Bahkan sebagian kita memiliki anak, saudara yang sudah meninggal. Dan kematian itu pasti akan datang. Dan kematian itu pasti akan datang pula kepada diri kita. Oleh karena itu, kita harus mengimani apa yang akan terjadi setelah kematian ini, yang berujung nanti apakah kita ini akan menempati jannah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, atau naudzubillah min dalik kita akan menempati naudzubillah min dalik annar, tempat azab Allah azza wa jalla. Seorang yang mukmin hendaklah mempelajari masalah ini. Justru iman itu kaitannya dengan perkara yang gaib, termasuk mengimani terhadap perkara yang gaib ini adalah beriman terhadap hari akhir, yaitu sesuatu yang akan terjadi setelah kematian ini. Manusia pasti mati, bahkan para rasul pun juga mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti sebentar lagi akan mati, dan mereka itu pun juga akan mati. Mereka yakni orang-orang yang memusuhi engkau dari kaummu, dan juga orang-orang beriman di antara mereka ini dari kaummu tersebut, mereka semuanya pasti mati. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian, pasti mengalami kematian. Dan itu berita dari Allah, dan itu pasti terjadi. Tinggal kapan waktunya kematian itu datang pada diri kita. Dan juga yang perlu kita perhatikan, persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Ingat bahwasanya manusia ini meninggal tidak langsung, tidak menjadi tanah kemudian selesai urusannya. Dikubur menjadi tanah kemudian selesai urusannya, tidak. Seorang yang beriman, dia meyakini bahwasanya setelah itu ada kehidupan. Justru kehidupan setelah kematian ini kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat, kampung akhirat. Sementara dunia ini adalah sementara, tidak kekal, dan pasti akan ditinggalkan. Itulah dunia. Sementara akhirat itu pasti akan kita hadapi dan kekal kehidupan yang ada di sana. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dalam hidup di dunia ini. Hendaklah kita memperhatikan akhirat kita. Justru akhirat itulah kehidupan yang sejati, yang kekal abadi. Barang siapa yang bahagia, itulah orang-orang beruntung. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian, siapapun dia, apapun jabatannya, pasti akan mati. Ini mengingatkan kita semuanya supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian ini. Bekal-bekal yang harus kita siapkan, bekal yang paling bermanfaat bagi kita adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihillah rahimani wa rahimah jami'an. Bahwasanya setelah kita meninggal, bukan terhenti begitu saja, selesai urusan kita. Justru kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kita di dunia ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik dibalas dengan kebaikan dengan berlipat-lipat, dan yang buruk maka Allah balas setimpal dengan keburukan tersebut, dan Allah tidak berbuat zalim sedikit pun terhadap hambanya. Ini kematian pasti terjadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawab atas diri kita terhadap amalan-amalan kita ini. Ad-dunya darul amal, dunia itu tempat untuk beramal. Kita hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Kita hidup di dunia ini diperintah oleh Allah untuk ibadah hanya kepadanya saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah hanya kepadaku. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Yang namanya ibadah itu bukan sekedar ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji. Bukan itu semata. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan dan perbuatan, baik yang tampak, yakni yang dilihat oleh manusia, ataupun yang tersembunyi, yang manusia tidak mengetahuinya. Itulah ibadah. Maka kita di dunia ini hendaklah beraktivitas melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh, amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita diperintah oleh Allah untuk ibadah, untuk beramal soleh. Itulah ad-dunia. Dan kita diciptakan untuk ibadah, untuk beramal soleh. Dan nanti amalan soleh inilah yang akan memberikan manfaat pada diri kita setelah kematian. Itulah dunia, darul amal. Wal akhirah, darul hisab wal jaza. Adapun akhirat, itu adalah tempat untuk diperhitungkan amalan-amalan tersebut dan dibalasnya amalan-amalan tersebut. Semua amalan nanti di yaumul kiamat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amalan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal satu amalan kebajikan, kebaikan, walaupun seberat biji zarrah, pasti dia nanti akan menyaksikan amalan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal satu amalan keburukan, walaupun seberat biji zarrah, sekecil apapun amalan keburukan tersebut, maka pasti dia nanti akan menyaksikannya. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai tanggung jawab amalan-amalan kita ini semuanya, dan akan dibalas. Fa in khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan, dan barang siapa berbuat keburukan, maka dia akan dibalas dengan keburukan yang setimpal dengannya. Dan Allah tidak berbuat zalim atas hamba-hambanya. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa inna ma yufauna atuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kalian akan dibalas, akan diberikan balasan yang penuh nanti di yaumul qiyamah. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari an-nar, dari azab Allah an-nar, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia telah beruntung meraih kesuksesan yang besar. Dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannah. Ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita selamat dari azab Allah an-nar dan kita bisa masuk jannah. Itulah orang beruntung. Oleh karena itu kita di dunia ini hendaklah berupaya untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam jannah dan menjauhkan diri kita dari an-nar. Karena inilah orang-orang beruntung di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Tetapi Allah menyebutkan setelah itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, yang pasti ditinggalkan oleh manusia ini, yang pasti sirna, tidak kekal abadi. Wa ma indakum yanfat wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kalian itu akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan yang ada di akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Yang Rasulullah menyebutkan tentang kenikmatan di akhirat itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati seorang hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ingat, kehidupan ini tidak sekedar di dunia saja. Nanti akan berlanjut ke akhirat, ke jannah ataupun ke annar. Ingat, Allah menyebutkan orang-orang yang lalai tentang ibadah kepada Allah. Ini disebabkan keumannya, yaitu amat erat kaitannya dengan dunia. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian dari akhirat kalian. At-takatsur, berbangga-bangga. Tidak disebutkan di situ al-mutakatsur bih. Tidak disebutkan apa yang dibangga-banggakan. Semuanya masuk di dalamnya. Apakah itu harta? Apakah itu anak? Apakah itu jabatan? Apakah itu pembela-pembela, penolong-penolong? Apakah itu bala tentara? Ya? Apa saja ya? Yang seorang berbangga-bangga dengannya. Dunia yang dia berbangga-bangga dengannya. Bisa melalaikan manusia dari akhiratnya. Anak keturunan demikian juga. Jabatan demikian juga. Bisa melalaikan seorang dari akhiratnya. Ingat kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur. Jadi alam barzah jelas ini ada. Alam barzah tujuannya adalah melanjutkan setelah itu, yaitu yaumul qiyamah, nanti akan terjadi yaumul qiyamah dan berakhir dengan al-jannah atau an-nar. Oleh karena itu, kita persiapkan diri kita ini di dunia ini untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam nasihat yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai penghuni jannah dan dijauhkan diri kita dari penghuni annar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.